Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwati fillah rahimanallahu wa iyyakum. Kita berjumpa kembali di hari yang ke-20 ya. Hari ke-20 bulan Ramadan ini. Alhamdulillah diberi kelancaran, semoga bisa, harapannya bisa dipercepat, tapi kalau tidak bisa ya nanti insya Allah sesuai dengan jadwalnya. Karena memang tidak cukup kalau dengan rujukan kitab ini 20 hari tidak mencukupi ya. Ya, sebelum kita lanjutkan, kita merujuk sedikit yang kemarin tentang diatnya yaitu jinayat ke anggota tubuh tapi tidak sampai menghilangkan nyawa, ya, tidak sampai pada kematian. Ya, kemarin sudah kita pelajari, misalnya anggota badan yang berpasangan dua itu mas, maka diatnya penuh. Ya, diat penuh berarti seperti diat membunuh yaitu 100 ekor unta. Ya, seperti dua tangan. Ya. Kalau satu tangan berarti separuhnya. Kalau anggotanya 4, ya pelupuk mata misalnya, maka seperempatnya. Masing-masing adalah seperempat diat. Kemudian termasuk juga kemarin sudah kita pelajari menghilangkan fungsi ya, menghilangkan fungsi anggota badan. Ya, fungsi penglihatan, fungsi pendengaran. Kemudian kalau anggota badan yang tidak berfungsi itu contohnya misalnya tangannya lumpuh. Nah, ini sudah tidak berfungsi. Itu contohnya mungkin seperti itu. Ya. Jadi dia nanti yang tidak sudah tidak bisa dimanfaatkan nanti bisa dengan hukumah ya, kemarin sudah disinggung. Kemudian untuk luka ya, di pembahasan sebelumnya melukai tidak ada kisos, dan yang untuk diatnya adalah yang untuk mudihah, diatnya adalah 5 ekor unta. Juga misalnya menghilangkan gigi ya, menghilangkan gigi. Ya, menghilangkan gigi sama dengan mudihah, itu mudihah yang terluka di kepala sampai apa kelihatan tulangnya ya, itu lukanya luka di kepala ya. Ya, kemarin sudah ada definisinya, biasanya luka di kepala dan wajah ini ada bermacam-macam, salah satunya adalah al-mudihah ya, ini yang nanti diatnya di sini adalah yaitu 5 ekor unta. Kemudian hukumah apa, kemarin sudah kita bahas. Kita lanjutkan diatnya, diat budak dan janin. Diatul abdi wal janini. Qala al-musannifu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fit darain. Wa diatul abdi qimatuhu. Wa diatul janini al-huri hurotun abdun au amatun. Wadiyatul janini arroqiki usru qimati umihi. Diat budak itu adalah nilainya ya, harganya. Kemudian diatnya janin dari yang merdeka itu wuroh abdun budak laki-laki atau amah budak perempuan. Wuroh makna asalnya adalah putih pada wajah. Wudhu ya, ada pembahasan juga di bab wudhu ya, di bab wudhu, kesunahan wudhu. Ada wudhu atau tahjil. Nah, ini wudhu sudah putih di wajah. Nah, ini diungkapkan untuk apa? Ungkap untuk dimaknai sebagai budak yang sempurna. Yang tadi diatnya adalah budak atau budak laki-laki atau perempuan, kemudian diat janin yang budak, diatnya adalah 1/10 dari nilai dari harga dari ibunya. Ya, kita lihat sarahnya, diat untuk budak itu harganya saman, walaupun misalnya harganya ini melebihi ya, harganya melebihi dari diatnya orang merdeka. Misalnya harganya sebanding dengan 1000 unta misalnya, padahal diat orang merdeka 100 unta. Misalnya harga budaknya segitu. Kemudian jika melakukan apa? Jinayat pada budak di anggota tubuh, semisal memotong tangan, satu tangan, maka diatnya adalah 1/2 dari harganya. Ya, sebagaimana ketika orang merdeka itu ya, kalau satu tangan adalah 1/2 diat dari orang merdeka 100 ekor unta, kalau ini juga 1/2 dari harga, karena diatnya budak kan harganya bukan 100 unta tapi apa harganya. Atau misalnya pelupuk mata, maka 1/4 dari harganya. Atau motong zakarnya, maka ini full ya, nilai total dari budak tersebut. Demikian juga memotong dua anggota tubuh ya, yang berpasangan atau tidak berpasangan ya. Misalnya zakar sama unsayain. Ini beda anggota. Nah, kalau beda anggota, maka di sini disebutkan apa? Nilainya nanti 2 kali ya. Nah, zakar itu terhitung 1, unsayain terhitung 1 juga. Sebagaimana di pembahasan untuk orang yang merdeka, situ ada apa disebutkan zakar sama unsayain juga. Adapun diat janin merdeka, jika janinnya muslim dan sudah berpisah dari ibunya, lahir dalam keadaan mati karena jinayat, maka diatnya huroh, yaitu huroh ab budak laki-laki atau perempuan yang tidak ada cacat, yang sudah tamyiz, yang harganya yaitu sama 1/10 ya, 1/10 diat dari ibunya. Jadi dikenakan pada akilahnya. Kemudian jika tidak ditemukan ya budak, maka diganti dengan unta. Unta yang harganya seukuran 1/10 dari diat ibunya. Jika tidak ditemukan pula unta, maka nanti nilainya, nilai dari unta. Begitu janin, janinnya laki-laki atau perempuan. Faedah al-ghurah al-bayat fi wajhil faros. Yaitu putih di wajah kuda. atau gurah pilihan dari sesuatu. Pilihannya yang ya pilihan yang baik yang terpilih. Masalah jika janin sudah berpisah dari ibunya, sudah lahir dalam keadaan hidup, kemudian hidup beberapa saat tanpa ada sakit, maka kemudian mati, maka tidak ada luman. Adapun kalau diiringi dengan sakit, maka ada diat. Nanti karena jinayat tadi ya. Karena dia terkena jinayat. Ini kan membahas tentang apa? Jinayat ke janin. Jinayat apa? Yang mengenai janin. Nanti dilihat rincinya seperti tadi. Lahirnya bagaimana? Ya. Keadaannya seperti apa, ada diiringi sakit atau tidak. Adapun diat janin Yahudi dan Nasrani, maka sepertiga dari huroh janin Muslim tadi ya, sepertiganya. Kemudian diat janin Buddha, sepersepuluh dari nilai atau harga ibunya. Di harga kapan, harga waktu terjadi jinayah tersebut, baik itu janinnya laki-laki atau perempuan, diat janinnya tadi. Jika seorang menyerang perempuan yang hamil kemudian sampai keguguran melahirkan janinnya dua, maka wajib diatnya dua kali. Jika yang berbuat jinayat tersebut terhadap janin adalah ibunya sendiri, maka tidak ada kewajiban bagi sayidnya, tuannya. Ini tadi kan pembahasannya yang melakukan jinayat selain ibunya ya. Nah, kalau ibunya di sini tidak ada kewajiban bagi tuannya. Tidak menjadi tanggung jawab dari tuannya. Allahu a'lam bishawab. Kemudian faslun al-qasamah. Qasamah tentang apa? Sumpah-sumpah ya. Masalah sumpah-sumpah. Ya, gambarannya adalah jadi ada seorang yang mati terbunuh di satu tempat yang tidak ditahu pembunuhnya dan tidak ada satu yang bisa menunjukkan jelas ini pembunuhnya siapa. Tapi ada indikator bahwa pembunuhnya adalah si fulan atau sekelompok orang yang seperti itu misalnya. Maka nanti keluarga dari yang terbunuh mengklaim, mendakwa bahasanya si fulan ini membunuh kerabatnya. Nah, klaim nanti diterima kalau dia kerabatnya ini bersumpah 50 kali. Jadi bisa diterima dan bisa terkena diat. Bisa terkena diat si pembunuh itu. Ya, gambarannya seperti itu. Jadi diat nanti ditetapkan dengan sebab sumpah 50 kali. Ya. Sumpah 50 kali dengan sebelumnya ada qarinah dulu. Ada indikator ya, mengarah ke si tertuduh. Ya, sambil kita baca matanya. Qala al-musannifu rahimahumullahu taala wa idaktarona bidakwat dami lausun yaqa'u fi an-nafsi sidakul mudda'i halafa al-mudda'i khomsina yaminan wastahakko adiyatu. Jika dakwa tuntutan ya, tuduhan atas pembunuhan itu diiringi dengan laus. Laus itu ciri, indikator ya, qarinah gampangnya. Finnafsi, ya kok bihi finnafsi yang dengan lauk tadi bisa Pak dibenarkan klaim tersebut. Maka orang yang menuduh tadi, yang mengklaim bahwa kerabatnya dibunuh oleh si A, maka dia bersumpah khomsina 50 sumpah. Nah, setelah itu nanti bisa mendapatkan diat. Jadi qasamah tadi apa? Sumpah-sumpah ya. Yang 950 nanti dibagikan ke anggota anggota keluarga. Ya, kalau cuma satu yang nuduh ya ini 50 kali dia bersumpah. Kalau lebih dari satu nanti dibagi, nanti porsinya sesuai porsi waris bagi ketika menjadi ahli waris. Ya, laus itu indikator ya. Iza qtarona bidakwa al-qadli lausun. Ada laus. Dia harus ada laus, ada indikator. Yang indikator ini bisa nanti menjadi pembenar ya si penuduh. Ya. Maka kemudian dia diminta untuk bersumpah 50 kali. Ya, itu dalilnya ada di sarah, bisa dilihat. Wa ilam yakun hunaka lausun, jika tidak ada laus. Nah, kemudian sebelumnya wastahaqo adiyah, diat mendapatkan diat, tapi di sini tidak ada qisas. Tidak ada apa? Qisas, hanya diat saja. Karena apa? Tidak ada qisas, padahal ini pembunuhan. Karena alasannya qasamah ini adalah hujahnya lemah, ya. Sehingga tidak mewajibkan qisas karena hujahnya lemah dan dalam rangka kehati-hatian karena ini urusan darah. Kan tapi bisa ada hukuman diyat, ya, karena ada dalilnya. Nah, itu bisa apa? Ditetapkan diyat. Wa ilam yakun hunaka lausun, jika tidak ada laus qarinah, fal yaminu alal mudda'a alaih. Mudda'a yaitu tertuduh. Ya, tidak ada laus ya, misalnya tidak bisa ditetapkan, tidak memungkinkan. Atau tidak bisa menjelaskan ini pembunuhannya seperti apa. Maka nanti yang tertuduh ini bersumpah. Ya, kemudian wa'ala itu ini ada ini baru ya, wa'ala qatilin nafsi, wajib bagi pembunuh jiwa al-muharramah yang diharamkan untuk dibunuh, wajib untuk kafaratun kafarah, yaitu idaqu raqabatin mu'minatin, memerdekakan budak beriman salimatin minal uyubi, yang dia selamat tidak ada aib al-mudirrati, yang bisa mengganggu kinerjanya. Fa'ilam yajid, jika tidak ada, tidak menemukan budak atau harganya mahal, maka fasiyamu syahroini mutatabi'aini, berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kita lihat sarahnya yaitu qasamah ini ya, sumpah 50 sumpah yang dibagikan ke kerabat keluarga al-maktul ya, dam ya, yang terbunuh, yang menuduh kan keluarganya, menuduh si fulan ya ini membunuh anggota keluarganya. Gambarannya ya ditemukan orang yang terbunuh di satu tempat, tidak diketahui siapa yang membunuhnya dan tidak ada dalil suatu yang menunjukkan untuk menetapkan pembunuhnya. Maka dan si keluarga korban menuduh bahwasanya si A Sakson itu yang membunuh. Atau menyebutkan sejumlah orang ya, kelompok ini. Dan harus ada di situ qarinah ya, tanda atau apa indikator. Yang indikator ini bisa membenarkan apa perkataan atau tuduhan tersebut. Dan indikator ini dinamakan laus. Nah, ini seperti apa terkotornya baju oleh darah. Bisa dilihat dalilnya dari Abdullah bin Sahal dan Muhayyisah bin Mas'ud. Nah, ini nanti ceritanya seperti itu, nanti ditetapkan bisa ditetapkan diat. Kemudian orang yang pertama kali menetapkan yamin sumpah menetapkan ya, menetapkan memutuskan berdasarkan sumpah ya, menetapkan hukum berdasarkan sumpah yang pertama adalah Walid bin Mughirah di masa jahiliyah. Ya, kemudian jika seorang murtad setelah dia berhak dari ganti dari darah ya, dari yang terbunuh yaitu ya, dengan matinya orang yang terluka, kemudian gambarannya ya, kemudian murtad walinya sebelum bersumpah, maka yang lebih utama adalah mengakhirkan sumpahnya sampai dia masuk Islam. Karena tidak menjauh dalam keadaan murtadnya dari sumpah yang bohong. Kemudian jika yang mengklaim atau menuduh ini adalah lebih banyak lebih dari satu jumlahnya, maka dibagi sumpahnya 50 tadi. Dibagi 50. Kalau satu maka satu orang tersebut bersumpah ya secara berturut-turut bersumpah 50 kali. Tapi kalau lebih dari satu maka dibagi ya tadi berdasarkan porsi ketika menjadi ahli waris. Misalnya yang menuduh ini adalah anak, dua laki-laki satu perempuan ya, kan 2:1, berarti laki-lakinya bersumpah, masing-masing laki-laki bersumpah 20 kali, kemudian yang perempuan bersumpah 10 kali. Yang dibagi seperti itu misalnya. Adapun yang dituduh jika mereka lebih dari satu, maka setiap dari mereka bersumpah 50. Ya, bersumpah berapa? 50 kali sehingga nanti ternafikan dari dirinya pembunuhan tersebut. Ya, kalau yang tertuduh harus sendiri-sendiri ya. Kalau yang menuduh tadi bisa dibagi. Karena kalau yang tertuduh kan dikenakan pada person satu orang. Kemudian hasil dari sumpah tersebut adalah kalau sudah bersumpah ya, yang si penuduh tadi sudah bersumpah, maka nanti tidak ada qisas tapi wajib ada diat. Ya, karena tadi sumpah ini adalah hujah yang lemah. Tetapi jika yang tertuduh ini menarik sumpahnya, kemudian sumpahnya dikembalikan ke penuduh, kemudian bersumpah, maka wajib ada bisa dikisos. Karena sumpahnya itu sumpah yang tertolak dikembalikan nih statusnya seperti ikrar atau seperti bukti. Ya, maka ikrar dan bukti adalah bisa mewajibkan qisas untuk pembunuhan sengaja. Jadi kalau si yang tertuduh ini menarik sumpahnya, ya dikembalikan sumpahnya ke yang menuduh, maka nanti bisa dijatuhi qisas karena itu seperti ikrar. Seperti ikrar, seperti orang mengakui. Nah, dan orang ikrar itu adalah bukti yang kuat. Juga seperti bukti, bayinah seperti bukti. Sehingga ini bisa berkonsekuensi qisas. Kalau tidak ya, tertolak tadi. Kalau tidak mengembalikan ya nanti tidak. Kemudian yang jika tidak memungkinkan menetapkan pembunuh atau si tertuduh ya mengingkari indikatornya, maka mengingkari indikator, maka gugur indikator tersebut dan dia apa wajib bersumpah 50 kali untuk melepaskan tuduhan tersebut. Nah, intinya ini tuduhannya lemah, ya tidak memungkinkan untuk ditetapkan. Maka kemudian si yang tertuduh ini mengingkari indikator tersebut. Maka indikator nanti gugur dan nanti dia bersumpah 50 kali untuk melepaskan tuduhan tersebut. Kemudian sumpah-sumpah ini hanya ada pada masalah pembunuhan, tidak ditetapkan untuk menghilangkan anggota badan atau menghilangkan fungsi anggota badan. Kemudian jika seorang menuduh, yaitu dengan tuduhan pembunuhan sengaja dengan ada indikator, dituduh kepada tuduhan dikenakan pada dua orang, kemudian yang pertama mengaku, yang kedua tidak mengaku, maka dia bersumpah 50 kali dan membayar nanti setengah diat karena tadi kan dituduh dua. Yang dituduh dua, yang satu menerima, yang satu mengingkari. Kemudian untuk pembunuhan, jika pembunuhnya sengaja, diat untuk pembunuhan sengaja, jika tidak sengaja, diat tidak sengaja. Kan diatnya ada yang mughalazah, yang sengaja, kemudian yang tidak sengaja, mukhafafah. Nah, ini kan dia nanti si penuduh menjelaskan, ya, menjelaskan pembunuhannya seperti apa. Jadi contohnya itu kalau qarinah misalnya gampangnya contohnya Zaid sama Amr ini Zaid misalnya Zaid terbunuh di kebunnya Amr misalnya. Nah sebelumnya Zaid sama Amr ini atau sebelumnya Zaid ini pergi pamitan ke rumahnya Amr, ingin berkunjung kemudian lama enggak ada kabarnya, ternyata terbunuh di kebunnya Amr. Dan sebelumnya juga ada permusuhan antara Zaid dan Amr. Nah ini yang ada indikator. Nah ini kasusnya seperti itu. Kemudian nanti keluarganya Zaid menuduh ini Amr yang membunuh. Nah, keluarga Zaid ini kalau cuma satu, dia bersumpah 50 kali. Kalau lebih dari satu nanti dibagi sebagaimana yang telah kita jelaskan tadi ya. Nah, ini tadi masalah qasamah tadi seperti itu. Ya, kalau tidak ada laus tadi yang bersumpah adalah si tertuduh tadi ya. Tidak ada laus. Jadi lausnya kan diingkari tadi, tidak memungkinkan menetapkan laus. Ya. Karena tidak ada laus, maka tidak memungkinkan pula menetapkan tuduhan tersebut. Nah, sehingga nanti si tertuduh ya kewajibannya adalah bersumpah. Ya. Ini bersumpah 50 kali juga untuk menghilangkan tuduhan tersebut. Ya, kemudian kafarah orang yang membunuh. Orang yang membunuh secara sengaja atau semi sengaja atau pembunuhan tidak sengaja ada kafarahnya. Allah SWT berfirman, "Wa man qatala mu'minan khata'an fa tahriru raqabatin mu'minah." Ya. Ini barang siapa orang membunuh tidak sengaja, maka kewajibannya kafarahnya membebaskan budak yang beriman. Ini adalah pembunuhan tidak sengaja. Maka kalau pembunuhan sengaja lebih-lebih lagi, sengaja ataupun semi sengaja. Kemudian kafarohnya ini adalah kafaroh tartib. Tartib itu harus urut, sudah pernah kita bahas. Harus dilakukan yang level yang pertama dulu. Jika tidak sanggup baru baru pindah ya. Ada uzur baru pindah ke level berikutnya. Tidak boleh langsung loncat. Yang pertama memerdekakan budak beriman yang tidak ada cacatnya. Yang kedua puasa 2 bulan berturut-turut. Dan tidak ada memberikan makan 60 orang miskin karena tidak ada dalilnya. Tidak warid, tidak ada dalil hal tersebut. Dan kafaroh ini wajib meskipun yang membunuh adalah seorang yang gila atau anak kecil. Adapun untuk memotong anggota badan dan menghilangkan fungsi anggota badan tidak ada kafaroh. Jadi ini khusus pembunuhan. Nah, jika ada kasus misalnya seorang yang membunuh ini sudah mati dan kafarohnya belum selesai, maka nanti memberi makan setiap harinya 1 mud diambilkan dari harta mayit yaitu si pembunuh yang mati tersebut. Nah, tadi kan kafaronya yang kedua adalah berpuasa 2 bulan berturut-turut ya. Nah, nanti berarti setiap misalnya baru 1 bulan kemudian mati ya. Ini misalnya tinggal 30 hari berarti tiap harinya 1 mud. Nah, totalnya 30 mud. Allahu a'lam bishawab. Kemudian kita lanjutkan ke kitab hudud. Oke, jinayat sudah selesai. Jadi di kitab sendiri ya, jinayat. Di judul sendiri, kitab sendiri. Sekarang hudud, had. Kitab jinayat sudah, sekarang kitab hudud. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa zani 'ala dharbaini muhsanin wa ghairi muhsanin. Orang pezina, orang yang berzina itu ada 2 macam, muhson sama bukan muhson. Wal muhsonu hadduhu arajmu. Adapun muhson, zina muhson, hadnya, hukuman hadnya ada dirajam. Ya, wazani orang yang berzina. Nanti yang wajib di kena had, yaitu yang balik berakal. Kemudian nanti apa, memasukkan zakarnya di kubul perempuan ketika masih hidup si perempuannya, walaupun tidak keluar mani. Fal muhsanu muhson, yaitu demikian pula muhsanah yang perempuannya. Hadhu rajmu, hadnya adalah rajam, ini ijma. Sebagaimana dirajamnya ma'isnya. Dan rajam nanti ini dengan batu yang sedang ukurannya, ukurannya sedang yang bisa apa, memenuhi telapak tangan. Dan nanti ketika merajam harus dia menjauhi dari wajah, tidak dikenakan pas wajah. Nanti kalau orang hamil, merajamnya setelah melahirkan. Hadnya rajam. Wa wairu al-muhsani, yang tidak muhson, ya, baik laki-laki atau perempuan, hadduhu mi'atu jaldah. Hukuman hadnya adalah 100 cambukan. Wata geribu, selain dicambuk 100 kali, diasingkan amin 1 tahun. Nanti mengasingkan penguasa, ya, penguasa atau yang mewakilnya. Kalau jadi bukan sendiri, bukan dia keluar sendiri. Kalau misalnya dia keluar sendiri, kemudian kembali lagi, ini enggak cukup. Dia harus nanti berdasarkan ketetapan atau tindakan dari penguasa. Dan nanti 1 tahun itu dihitung dari keluarnya dari sejak keluar dari daerah orang daerah yang dilakukan zina di tempat tersebut. Ya. Jadi diasingkan ini setelah dicambuk, atau mungkin diasingkan dulu juga bisa, tapi yang lebih utama dicambuk dulu. Diasingkan sampai ila masafatil qasri, atau yang di atas itu. Masafah qasri yaitu safar tawil, jarak yang bisa dibolehkan untuk mengqasar sholat, yaitu 2 marhalah, sekitar 83 km atau mungkin yang lebih dari itu. Karena nanti kalau kurang dari itu, kurang 2 marhalah, ya nanti dihukumi dihador, ya, dihukumi mukim, ya, padahal ini ingin diasingkan. Di bukan misalnya di kota sebelah gitu, enggak, tapi sampai jarak safar atau lebih dari itu. Wa syaratu al-ihsan arba'atun, syarat ihsan itu ada 4. Al-bulughu balik, wal-aqlu berakal, wal-huriyatu merdeka, wa wujudul wat'i fi nikahin sahihin, adanya wat', ya, hubungan suami istri atau jima dalam nikah yang sah, ya, nikah yang dibenarkan. Wal-abdu wal-amatu haduma nisfu hadil huri, adapun budak laki-laki atau perempuan itu setengah dari hukuman dari orang merdeka. Jadi harus berakal. Kalau enggak berakal, tidak balik, maka tidak dihukum rajam. Misalnya anak kecil belum balik, ya, Maka ini tidak di rajam. Kemudian ya, tadi kan memang syaratnya itu ya, balik berakal. Kemudian apa? Ada sebelumnya ada watak jima sebelumnya, yaitu ya masukkan zakar ke farji perempuan di nikah yang sahih. Bukan kalau selain nikah sahih berarti tidak, misalnya apa? Milkul yamin misalnya. Maka tidak menjadi ison. Tidak menjadi apa? Muson. Budaknya ya, bukan dari pernikahan. Atau nikahnya nikah fasid. Misalnya tidak terpenuhi syaratnya nikah tanpa wali atau yang lainnya. Allah alam bisawab. Kemudian ya, secara syariat ini hukuman ya yang ditetapkan, yang dikenakan pada pelaku yang melanggar, yaitu ini had ya, definisi had. Satu hukuman tertentu yang dikenakan agar seorang itu menjauhi apa? Satu kemaksiatan yang bisa menyebabkan hukuman tersebut. Adapun zina itu ilat mukallaf. Jadi seorang mukallaf memasukkan khasafahnya, kepala zakarnya ke yang asli yang bersambung. Kepala zakar yang asli bersambung di perempuan, kubul perempuan. Wadih-wadih itu bukan khunsa. Atau seukuran kepala zakar di farji. Yang haram zatnya di nafsul amar. Kemudian dia apa? Ada mustaha sahwat. Secara normalnya dengan tidak ada subhah. Maka kalau anak kecil ya, memasukkannya itu tidak terhitung zina. Juga khunsa. Tadi kan ada wadih, ada mukallaf. Ini kalau sobi tidak. Kado yang tadi ada mustaha, di sini maksudnya adalah dari orang yang hidup. Normalnya seperti itu. Adapun orang mati ya, dan binatang, maka ini enggak mustaha, enggak sahwat. Enggak ada sahwatnya ya, secara fitrahnya ya, secara fitrahnya. Kemudian tidak ada subhah, artinya ya tidak, misalnya tidak salah sangka. Misalnya laki-laki buta menjimak perempuan disangka adalah istrinya. Ini salah sasaran maksudnya. Nah, ini bukan zina. Zina termasuk dosa besar yang tidak akan dihalalkan dalam syariat selamanya. Jenisnya ada dua, muson dan tidak muson. Muson yaitu balik berakal, merdeka, yang memasukkan kepala zakarnya atau seukuran kepala zakar jika memang misalnya terpotong. Ketika dia sudah balik dan berakal dan merdeka di nikah yang sah. Maksudnya adalah ketika dia berzina itu dia sudah pernah bersuami istri atau pernah suami istri, semasa apakah nanti istrinya sudah tertalak atau misalnya istrinya meninggal dunia. Intinya dia pernah melakukan jima dalam nikah yang sah. Nah, itu nanti dia disebut muson. Sehingga kalau nikahnya tidak sah, tidak disebut apa? Muson. Kemudian Hukumannya kalau zina muson dirajam dengan batu ya sepenuh telapak tangan, dipukulkan atau dilemparkan dan menjauh dari lemparan menyasar pada wajah. Nanti dirajam sampai mati di depan sekumpulan orang sehingga mereka akan menjauhi perbuatan zina. Orang yang hamil dirajam setelah melahirkan, adapun orang yang menyusui dirajam setelah selesai persusuan. Dan rajam tidak ditunda dengan sebab sakit, kemudian panas atau dingin. Ini enggak menjadi sebab penundaan rajam. Adapun yang jadi sebab adalah tadi orang yang hamil ya, nanti tertunda sampai melahirkan dan menyusui sampai selesai persusuan. Yang tidak muson yaitu belum pernah menikah ya. Walaupun tadi pernah hubungan dengan budak, karena dengan budak itu milkul yamin, bukan nikah sahih, maka ini tidak teranggap muson. Allah alam bisawab. Kemudian hukumannya adalah dicambuk 100 kali dan diasingkan di dalam masa tahun dari negerinya atau dari negeri tempat dia berzina sampai ke ukuran safar. Terlebih dari itu, menurut ketetapan hakim atau yang mewakilinya. Kemudian cambukannya itu dengan semisal tongkat atau cambuk yang standar, normal, dan tidak boleh menggunakan besi atau yang semisalnya. Proses penyambukan ini bisa ditunda karena sangat panas atau sangat dingin atau sakit. Ya, beda dengan rajam, karena rajam hasil akhirnya adalah kematian. Mungkin seperti itu ilatnya, Allah alam. Kemudian boleh diasingkan dulu baru dicambuk atau dicambuk dulu. Walaupun yang lebih utama adalah dicambuk dulu baru diasingkan. Ketika misalnya seorang berzina di tempat dia diasingkan, maka dia nanti diasingkan lagi kedua kalinya dari negeri tersebut. Misalnya berzina di negeri di daerah A, kemudian diasingkan di daerah B. Di B berzina lagi, nanti diasingkan ke daerah C. Misalnya seperti itu gambarannya. Jika orang yang berzina tadi diasingkan kembali ke negerinya sebelum selesai masa pengasingan, maka nanti dikembalikan lagi di negeri pengasingan tersebut. Kemudian perempuan juga dicambuk yang tidak muson 100 kali karena keumuman ayat. Ya, kemudian dia diasingkan perempuan tersebut namun bersama mahramnya, walaupun nanti misalnya diberi upah. Ya, suruh nemani. Gimana ini suruh nemani, nanti mahramnya enggak bisa misalnya melakukan aktivitas kerja misalnya. Adapun anak kecil dan orang gila ini dididik, diperlakukan sebagaimana layaknya jika mereka berdua ini melakukan perzinaan. Anak kecil berzina, kemudian majnun berzina. Syarat ihsan balik berakal merdeka. Kemudian nomor 4, ini syarat ihsan yang nomor 4, ada jima dalam nikah yang sahih, yang sah. Maka orang yang menjima budaknya karena milkul yamin, maka tidak menjadi muson. Demikian pula kalau nikahnya fasid. Jika seorang budak laki-laki dia berzina dan dia itu sudah menikah, demikian pula budak perempuan, maka tidak dirajam karena dia tidak ada ihsan. Tapi hukumnya adalah separuh dari yang merdeka. Yaitu 50 cambukan dan setengah tahun. Karena ini kan tidak ada ison tadi ya. Ya, tadi syaratnya apa sih? Ada huriyah, ya, merdeka. Syarat untuk menjadi muson tadi orang merdeka. Nah ini budak ini enggak merdeka, maka enggak menjadi muson sehingga budak tidak ada hukuman rajam. Sedangkan apa rajam ini tidak bisa, misalnya separuh rajam itu enggak bisa. Ya berdasarkan ayat di An-Nisa 25 ya. Di situ disebutkan fa'alaihinna nisfu ma'alal muhsanat minal 'adzab. Kemudian zina itu ditetapkan bahwasanya seorang itu melakukan zina ditetapkan diputuskan berdasarkan persaksian atau bisa juga dengan pengakuan ya, sudah ikrar, sudah pernah pembahasan tentang ikrar yaitu mengaku mengaku apa memberikan pengakuan yang menyudutkan dirinya. Kemudian persaksian itu dengan 4 orang yang adil yang ketakwaannya terjaga. Dan ini harus sama apa persaksiannya harus sama dengan disertai perincian seperti seorang bersaksi bahasanya dia melihat sampai melihat zakarnya kemaluannya dimasukkan ke farji perempuan kemudian disebutkan tempatnya di mana ketika si saksi ini melihat 2 orang tersebut melakukan perzinaan jadi ketat ya sampai seperti itu. Iqrar ini ada i'tiraf zani atau zaniyah pengakuan dari orang berzina baik laki-laki atau perempuan dan ikrarnya adalah Sayyidul Adillah. Ikrarnya adalah tuannya apa? Nah, pemimpin dari dalil bukti. Karena kuat dia ngaku sendiri. Dan ada ikrar di sini yang ikrarnya ma'is dengan zina kemudian diterapkan hukuman had. Disunahkan untuk menutup menyembunyikan orang yang berzina, menutup orang yang berzina, merahasiakan ya, gampangnya merahasiakan. Misalnya tahu kemudian dirahasiakan dan dia merahasiakan dirinya sendiri kemudian bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak apa ditampakkan. Makanya kalau di dalil itu kan ya ketika Ma'is itu mengaku itu sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dulu memberikan apa nasihat mungkin cuma mencium mungkin cuma kedipan mata dan lain-lain semisal dengan itu agar ya benar-benar dipastikan wa idza raja'a jika seorang itu menarik pengakuannya maka tidak diberi hukuman had. Karena ada subah, sedangkan kaidahnya al-hudud tudra'u bisubuhat. Jadi hudud itu bisa ditolak dengan adanya subhat. Subhat tadi yang mengaku zina kemudian menarik lagi ucapannya. Maka bisa gugur hukuman hadnya. Kalau enggak ditarik bisa ditetapkan karena ikrar tadi ada Sayyidul Adillah. Karena menetapkan zina dengan ikrar atau dengan syahadah. Kemudian hakim atau yang mewakilinya inilah yang mengeksekusi had. Jika seorang dipaksa untuk berzina, kemudian dia berzina, wajib dihukum had. Dan di sini paksaan untuk zina tidak teranggap. Berbeda dengan paksaan yang lainnya ya. Kalau paksaan zina ini tidak teranggap karena zina itu tidak bisa terlaksana kecuali dengan zakarnya laki-laki ini apa? Respon. Intisar atau biasanya intisar, istilah di fikih seringnya intisar, dia tegang. Karena ini tidak bisa terwujud kecuali ada keinginan dan syahwat dari orang tersebut. Ya. Kalau dipaksa, dipaksa nggak ada syahwat nggak bisa. Ya, syahwat ini kan keinginan sendiri. Berarti muncul dari keinginan. Kemudian aliwat liwat. Qala al-musannifu rahimahumullahu taala wa hukmu liwati wa ityani al-bahaimi ka hukmi zina. Wa man wati'a fi madunal farji uzira wala yablughu bita'ziri adna al-hudud. Liwat. Musonif rahimahullah ta'ala mengatakan hukum liwat dan mendatangi atau menjimak binatang seperti hukumnya, seperti hukum zina. Yaitu liwat adalah memasukkan kepala zakar yang menjadi patokan, ya adalah kepala zakar. Jadi disebut zina, kemudian liwat itu nanti kalau sudah kepala zakar hilang, enggak terlihat. Kalau masih terlihat berarti belum ilaj, ya. Atau ghayyaba hasyafah atau ilaj aulaja yuliju, masukkan atau menghilangkan. Kalau liwat ditubur, baik itu laki-laki atau perempuan yang bukan istrinya, ya. Perempuan bukan istrinya atau di laki-laki lain, ataupun kalau istri ya hukumnya haram tapi tidak ada hadnya. Nanti ditakzir meskipun dia berulang-ulang. Jika mengulangi, ya mungkin seperti itu. Jika apa? Diulangi. Kemudian jadi hukum liwat sudah benar. Wa man wati'a fi madunal farji. Maksudnya wati'a di sini mungkin lebih tepatnya basaro, ya, artinya dia seperti bercumbu lah gitu. Karena wati'ah lebih menjurus ke jima, ya. Ya, artinya dia selain melakukan jima lah. Selain melakukan jima. Ya, misalnya mencium kemudian apa ya lain-lain ya yang itu mukadimahnya jima misalnya. Nah, dengan perempuan non mahram bukan istrinya, maka uzira dihukum takzir, jadi tidak ada hukuman hadnya. Dan takzir ini tidak sampai minimal hukuman had. Nah, liwat tadi masukkan kepala zakar di dubur baik laki ataupun perempuan, walaupun ini budaknya atau istrinya, tetap dinamakan liwat maksudnya. Hukumnya haram termasuk dosa besar. Hukumannya untuk liwat, fa'ilnya ya dibedakan. Fa'ilnya berarti yang memasukkan zakarnya. Itu hukumnya seperti orang yang berzina, maka dirajam untuk muson. Kalau selain muson ya sama 100 cambukan dan diasingkan setahun. Adapun maf'ul ya yang dimasuki maka dicambuk kemudian diasingkan, sama saja apakah muson atau tidak muson. Jadi kalau maf'ulnya objeknya ini tidak dirajam walaupun dia muson. Yang terkena adalah yang fa'ilnya. Orang yang mendatangi binatang ini nanti hukumnya takzir. Dan hukuman takzirnya lebih harus lebih rendah dari minimal hukuman had. Hukumannya takzir menurut pendapat muktamad. Adapun musannif mengatakan kahukmi zina ini marjuh, ya. Atau kalau ditafsirkan lain maksudnya adalah tidak ditetapkan zina dari sisi harus ditetapkan berdasarkan apa saksi 4, bukan masalah hadnya. Artinya hukumnya, hukuman dari si penetapan zina, penetapan zina dengan binatang itu sama dengan penetapan zina dengan manusia. Bukan masalah hukuman hadnya. Kalau masalah, kalau zahir dari musonif, ya ini sama. Zina dengan binatang kena had gitu. Tapi enggak, yang tamat hukumnya takzir ya. Takzir itu ya yang tidak ada hukuman hadnya, yang menetapkan kebijakan dari penguasa. Disunahkan untuk menjemleh binatang yang dijimai dari seorang laki-laki jika memang ya bisa dimakan dagingnya ya. Yang bisa dimakan dagingnya. Jika terjadi liwat liwat dengan istrinya, maka hukumnya haram. Tapi di sini tidak ada had, bal akan tapi hukumnya takzir. Wa in takarara fi'luhu. Meskipun diulang-ulang ya. Jadi kalau di sini wa in ibaratnya kalau di inta, kalau di Masjid Hamawi itu in saja enggak ada wa-nya. Intakaroro. Kalau intakaroro nanti jika berulang. Kalau wa intakaroro meskipun berulang. Jadi bisa menimbulkan beda makna kalau ada apa wawunya itu. Allah alam bisawab. Jika melakukan yang haram berupa mukadimah zina, mencium, meluk, kan, dan lain-lain, maka hukumnya takzir berdasarkan nanti ketetapan dari qadhi. Dipukul atau di penjara atau di lainnya ya, pun diasingkan ya, tapi seberapa lama intinya tidak boleh lebih dari hukuman had. Istimna bil yad, mengeluarkan mani dengan tangan hukumnya haram. Wanani hukumnya haram kecuali jika dengan tangan istri maka halal. Kemudian sihak itu lesbi, hubungan lesbian, yaitu imro'ah bersama imro'ah yang lain, maka hukumannya adalah takzir. Tapi dosanya adalah seperti dosa zina. Karena untuk yang lesbi ini gak ada hukuman hadnya, ya. Tidak ada apa hukuman hadnya. Pakainya takzir, tapi dosanya dosa seperti zina. Faslun al-qazaf. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa idza qazafa ghayrahu bizina fa 'alaihatul qazfi. Ya, jika seorang menuduh orang lain berbuat zina maka yang si penuduh itu wajib terkena hukuman had tuduhan qazaf. Itu dia qazaf itu al-qazfu yaitu melempar tuduhan, menuduh orang lain berzina. Bisa dengan lafaz yang tegas, misalnya ya zani, wahai pezina. Atau dengan kinayah, sindiran atau kiasan, ya fajir, ya fasik, ya khobis. Nah, ini artinya ada tuduhan zina. Dihukum sama niat, bisama niati, dengan syarat ya terkena hukuman had qadzab menuduh zina jika terpenuhi sama niati syara'ito 8 syarat. Nah nanti kalau tidak terpenuhi salah satu ini tidak ada maka tidak terkena hukuman had qadzab tapi nanti terkena takzir. Salah satu minha fil qadzif. 3 syarat tersebut ada pada penuduh, orang yang menuduh zina. Wa an yakuna balighon aqilan. Yang menuduh adalah sudah balig dan berakal. Sehingga anak kecil dan orang gila tidak bisa dihukumi had gara-gara menuduh orang lain berzina. Misalnya anak kecil ya, bisa saja anak kecil menuduh ya kan, tapi ini tidak terkena. Wa la yakuna walidan lil makdzuf. Dan si penuduh bukan walid, bukan bapak dari yang dituduh. Bapak nuduh anaknya berzina misalnya. Ya karena alasannya, karena bapak ketika membunuh anak juga tidak dikisos, ya. Sehingga tuduhan ini, tuduhan zina lebih-lebih lagi karena membunuh saja tidak diganti dibunuh. Ilatnya seperti itu. Dan juga disyaratkan untuk had ini adalah tidak diizinkan, ya. Tidak diizinkan untuk menuduh. Kalau diizinkan maka tidak terkena had. Bahkan satun yang lima, syarat ada lima fil makzuf, yaitu ada pada orang yang dituduh. Yaitu an yakuna musliman, muslim, balighon balig, akilan berakal, huron merdeka, afifan, ya dia afif, bisa menjaga diri dari perbuatan zina. Juga menjaga diri, menjauhi dari liwat dengan istrinya misalnya. Ini syarat, ini syarat ini ya, fil makdzuf ini syarat syarat muhson ya. Seperti syarat muhson. Jika seorang misalnya berzina sekali kemudian bertobat, kemudian keadaannya baik, maka ini tidak teranggap muhson. Wa yuhatu al-huru samanina yukum had 80 kali cambuk untuk orang merdeka wal abdu arba'in. Adapun budak 40 separuhnya. Waskutu hadul qazfi bi salasati asya'a. Hukuman qazaf ini gugur dengan sebab tiga. Satu, iqamatul bayyinati. Satu apa? Mendatangkan bukti, ya. Yaitu empat saksi. Kalau cuma tiga misalnya ya enggak bisa. Bisa tetap terkena hukuman had. Au afu al-maghzuf, atau dimaafkan oleh orang tertuduh. Karena had qadzaf ini kan untuk menghilangkan rasa malu atau celah yang ada pada orang yang tertuduh. Kalau dia memaafkan berarti bisa gugur hukuman had. Au li'an, atau dengan li'an fihaki zaujah, yaitu untuk dari sisi si istri. Jika dia seorang istri yang sudah pernah kita bahas kan, istri dituduh suaminya berzina, kemudian nanti istri ini kalau tidak membalas li'annya, maka jatuh hukuman had. Nah kalau istrinya enggak membalas dengan li'an ya, ya ini gugurnya apa hukuman qazaf dengan sebab li'an dari sang istri. Karena kalau yang dilian suami ya, suami menuduh sang istri. Ya, kita baca sarahnya. Ya, lafad-lafad dari qazaf adalah sorry, bisa kinayah, tadi sudah ana contohkan. Kemudian juga ta'rid sindiran, ya dengan sindiran. Kemudian faedah disyariatkan qadzaf untuk menjaga kehormatan dan nasab dari tuduhan dan syubhat. Ini qadzaf ini termasuk dosa besar. Jika terpenuhi syarat-syaratnya maka wajib ditegakkan hukum had. Kalau dia seorang istri maka dia dengan li'an. Boleh dengan boleh melakukan apa li'an. Kemudian hukumannya yaitu jika seorang menuduh orang lain berbuat zina tidak mendatangkan bukti yaitu 4 saksi dan si tertuduh tidak mengakui, tidak melakukan ikrar, maka hadnya adalah 80 cambuk. Juga tidak diterima persaksiannya selamanya kecuali jika dia bertobat. Adapun budak ini separuh dari hukuman merdeka, yaitu 40 cambukan. Hukuman qadzaf menuduh ini lebih sedikit daripada hukuman zina, karena perbuatan qadzaf itu memang lebih ringan daripada perbuatan zina. Syarat qadzif, syarat orang yang menuduh, yang pertama balik, kedua berakal, maka anak kecil dan majnun ya, tidak punya kelayakan sehingga tidak bisa ditegakkan hukuman had jika menuduh. Kemudian penuduh bukan bapak dari yang tertuduh ataupun bukan kakek, ibu atau nenek. Tadi alasannya itu ya, pisau saja tidak berlaku apalagi di sini qadzaf. Adapun syarat bagi orang dituduh maghluf yaitu pertama muslim. Kalau menuduh orang kafir tidak ditegakkan huruf hukum had, tetapi nanti takzir. Kemudian kedua yang dituduh ini sudah balik dan berakal dan merdeka. Kemudian yang kelima afif, tidak tertuduh zina. Jadi orang-orang baik-baik yang menjaga diri dari pergaulan yang seperti itu yang mengarah ke zina, nah ini orangnya afif. Maka tidak ada hukuman had jika menuduh budak berzina karena tadi syaratnya hur. Karena ini nakes lebih levelnya lebih bawah daripada yang menuduh yaitu orang merdeka. Dan tidak ada hukuman had jika menuduh orang yang tertuduh zina yang biasa mengarah ke situ perbuatannya. Kemudian orang kafir juga menuduh orang kafir tidak ada. Tidak ada apa hukuman had akan tapi ditakzir. Jika seorang laki-laki berkata pada yang lainnya tuduhlah aku, kemudian dituduh, maka tidak ada hukuman had. Jadi kan syaratnya harus tidak ada izin. Nah, kalau ini diizinkan, yang diizinkan suruh menuduh. Jika seorang memerintahkan orang lain untuk menuduh orang lain lagi, maka tidak ada had bagi orang yang memerintah. Alal amir. Misalnya A memerintah kepada si B untuk menuduh si C berbuat zina, maka A tidak ada hukuman had bagi si A. Jika seorang itu menuduh sekelompok orang, nah ini barohnya jika alam ini yang di sini lazimahu likulli wahidin minhum had yang terkena sekelompok orang tersebut. Ini kalau konsul, hasilnya seperti ini, berarti yang menuduh jamaah ya. Ini kan masalahnya yang menuduh. Yang kena had kan yang menuduh. Yang menuduhnya satu, ya satu. Kalau ini lazimahu likuli wahidin minhum had. Masing-masing terkena had. Mungkin kalau penuduhnya lebih dari satu ya. Karena di sini minhum. Karena yang terkena apa? Had ya. Adalah apa? Yang menuduh. Tapi bisa dimaknai kalau misalnya dia menuduh banyak orang. Maka si penuduh satu yang dituduh banyak. Bisa dimaknai nanti yang menuduh satu, yang tertuduh tiga misalnya. Maka kena had dari masing-masing itu. Artinya si penuduh tadi kena had berdasarkan jumlah yang dituduh ya, menurut konsekuensi dari ibarat ini. Ya, penuduh tetap satu, yang dituduh banyak misalnya. Kalau ini disebutkan seperti itu, masing-masing terkena had. Kemudian jika seorang menuduh laki-laki lain yang menuduh zina, summa huda, kemudian dia di hukum had. Kemudian habis dihukum nuduh lagi yang kedua kalinya, maka ditakzir. Ya, berarti sama ya objeknya. Jadi habis dituduh kemudian dihukum had, dituduh lagi. Maka nanti hukumnya takzir. Kemudian jika seorang menuduh laki-laki lain setelah dituduh kemudian berzina. Si laki-laki yang dituduh zina tadi setelah dituduh kemudian berzina, maka di sini tidak ditegakkan had meskipun dia tertuduh sebelum melakukan perbuatan kriminal tersebut. Walaupun dia menuduh sebelum melakukan perbuatan jarimah yaitu zina tersebut. Nanti kan menuduh orang berzina kan kena had. Tapi dia itu menuduh, habis menuduh yang dituduh berzina. Ya, berarti tuduhan yang pertama tadi seolah-olah nanti menjadi dibenarkan. Sehingga enggak kena tuduhan, enggak kena hukuman had. Itu karena ada ilahiyah ya. Ya, artinya ada ilahiyah ya. Kebiasaan yang terjadi berdasarkan ketetapan Allah itu berlakunya bahasanya Allah Subhanahu wa taala itu menyingkap sesuatu yang tersembunyi dari awalnya. Maka adanya zina itu mengibaratkan adanya yang semisal sebelumnya. Karena dia setelah dituduh itu berzina, maka ini menunjukkan sebelum dituduh itu berarti memang benar dia berzina. Karena ini menurut kebiasaan sunatullahnya gampangnya gitu, itu Allah tidak menyingkap di awalnya. Jadi ketika awal melakukan maksiat itu tidak disingkap, tidak ditampakkan zina pertama kali. Nah, nanti ditambahkan setelah sekian kali misalnya. Maksudnya gitu. Ini pendalilannya adalah seperti itu. Sehingga dia tidak dihukumi had. Ya, karena nanti menunjukkan setelah dituduh berzina. Berarti sebelum dituduh itu ya kemungkinan dia berzina. Seperti itu. Maka tidak diberi had. Si penuduh tadi bebas dari hukuman had. Tidak ditekan had qadzaf kecuali Imam Hakim penggantinya, dan tidak dipenuhi kecuali dengan tuntutan dari orang yang dituduh. Jika orang yang dituduh tadi memaafkan, maka gugur hukuman had bagi si penuduh. Lafaz yang sharih dalam qadzaf itu mewajibkan berkonsekuensi had. Adapun kinayah yang kiasan tergantung jika dia meniatkan atau yang maksudkan untuk qadzaf, maka wajib had. Adapun jika sindiran enggak sampai apa hukuman had, tapi ditakzir saja. Tapi kalau kinayah di tergantung niatnya. Tadi contohnya kalau yang ta'rid sindiran enggak sampai had tapi takzir, ana ibnu halal walaisat ummi bizaniyah. Ini sindiran. Ya, sindiran berarti menyindir orang lain ketika berbicara dengan orang lain. Kalau saya sih anaknya anak halal, ibu saya enggak pezina. Ini ngomong sama orang lain seperti itu kan ya. Itu namanya sindiran, ini enggak sampai apa? Enggak ada haknya. Tapi kalau kinayah tadi ya fajir, ini kinayah. Kalau sorry tadi ya zani. Saya tambah sedikit ya. Muskito tu al-hati anil qadif, hal-hal yang menggugurkan had bagi orang penuduh. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa yasqutu hadul qazfi bi salasati asya'a. Gugur hukuman had, tidak dihukum had dengan tiga sebab. Iqamatul bayyinati, ditegakkannya bukti, adanya bukti. Au afu al-maghzuf, atau tertuduh memaafkan. Ya. Au li'an fi haqqiz zauja, atau adanya li'an. Yang pertama, ya, jadi ini gugur hukuman hadnya. Iqamatul bayyina, yaitu dengan mendatangkan 4 saksi atas perzinaan. Atau bisa dengan ikrar ya. Ini enggak disebutkan. Kemudian si tertuduh maghduf itu memberi maaf memaafkan yang menuduh. Walaupun alamal ya, ada kompensasi uang harta mungkin. Karena hukuman tegap hukuman had ini tidak dilaksanakan kecuali dengan tuntutan, berdasarkan tuntutan orang yang dituduh. Kemudian li'an. Li'an ini yaitu si suami bersumpah ya 5 kali kemudian diterapkan hukum-hukum li'an. Sudah lewat pembahasannya. Jadi kalau li'an fi haqqi zaujah ini jadi kan gambarannya yang menuduh si suami ya. Jadi kalau fi haqqi zaujah ini artinya berarti suami melakukan apa? Li'an. Ya, di pembahasan sebelumnya kan kalau suami menuduh istri, ya kan, menuduh istri berzina, berarti dia kan qadzif namanya. Qadzif. Nah, qadzif bisa nanti tidak terkena had kalau mendatangkan 4 saksi. Suami enggak bisa mendatangkan 4 saksi. Nah, kemudian suami melakukan li'an. Nah, ketika suami melakukan li'an, ini nanti suami tidak terkena hukuman had. Ini tadi maksud dari apa? Fihaki zaujah. Kemarin kalau tidak salah sudah pernah kita bahas ya kronologisnya. Ya tadi di bagian mana ya lupa? Di apa? Ya tadi sudah lewat ya, ada pembahasannya tentang fi haqqi zaujah. Ya, jadi di sini suaminya yang menuduh bebas dari hukuman had karena dia melakukan li'an. Nah, setelah melakukan li'an ini, otomatis istri tertuduh zina. Ya, nanti kalau istri enggak melakukan li'an balik, bisa terkena apa hukuman had juga. Kemudian istri melakukan apa melakukan li'an juga, sehingga bisa terbebas dari hukuman had. Nah, kalau di sini yang dibahas adalah suami yang menuduh istri zina ini tidak terkena had kalau dia berani melakukan sumpah li'an ini ya, sampai 5 kali ya di hadapan hakim dan orang lain. Yang minimalnya kemarin apa 4 ya, atau disunahkan ada 4. Kemudian yang keempat, tidak dihukum had orang yang menuduh zina karena ikrar dari orang yang tertuduh. Dia mengaku sendiri. Jika orang yang tertuduh zina ini sudah mati, maka ahli warisnya bisa menuntut ke hakim atau penggantinya untuk menegakkan had terhadap orang yang menuduh. Punya hak ahli warisnya. Masalah jika sebagian ahli waris memaafkan, tapi sebagainya enggak memaafkan, maka hukuman had tidak gugur. Tidak gugur atas penuduh. Artinya berarti tetap diberi hukuman had atas tuduhannya karena menuduh. Ya. Tidak gugur dengan sebab di pemaafan dari sebagian ahli waris. Karena qadzaf ini adalah satu aib, celah yang bisa menimpa setiap orang dari mereka, ahli warisnya. Sehingga enggak bisa nanti yang memaafkan sebagian kemudian gugur hatnya. Harus yang memaafkan semuanya sepakat baru bisa gugur. Berarti seperti itu mafhum dari ibaratnya. Ya, demikian yang dapat kita baca dan pelajari pada pagi ini. Kita lanjutkan nanti sore insyaallah taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.